شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qana fitina azzakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah risalah asal muasalnya adalah muhadharah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah di kota Taif pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1415 Hijriah yang lalu di Masjid Malik Fahd di kota Taif. Sekarang 1436, berarti hampir 21 tahun yang lalu. Namun risalah ini barakallahu fikum dicetak dan dibikin sebuah kitab, sebuah buku yang kemudian ditalik sehingga bisa dibaca oleh siapa saja dari kalangan thullabul ilm. Risalah ini berjudul Lamhatun Anil Firaqid Dhalah, selayang pandang. Lamhah itu selayang pandang tentang firqah-firqah yang sesat. Langsung saja kita baca penjelasan dari al-muallif Asy-Syaikh Shalih Fauzan, salah seorang ulama kibar masa ini, salah seorang anggota Hay'ah Kibarul Ulama, dan beliau masih hidup sekarang ini, termasuk ulama sunnah yang kokoh dalam memegangi sunnah dan tegas di dalam memerangi berbagai macam bid'ah dan pemahaman-pemahaman sesat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam Allah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fa innal haditha anil firaq, sesungguhnya pembicaraan tentang firqah-firqah, sekte-sekte, laisa huwa min babis sardi tarikhi, bukan termasuk dalam bab membawakan runtutan sejarah. Sardun, membawakan sesuatu secara runut, secara berturut-turut, itu sardun. Sardut tarikhi, membawakan sejarah secara beruntun. Jadi pembahasan, kata beliau, pembicaraan tentang firqah-firqah ini bukan semata-mata sardut tarikhi, membawakan sejarah secara beruntun. Alladhi yuqsadu minhu, yang dimaksudkan dari sejarah tadi, al-ittila'u ala usulil firq, untuk mengetahui pokok-pokok firqah-firqah tadi, limujarradil ittila', semata-mata mutola'ah, semata-mata membaca dan mengkaji. Bukan itu, kata beliau. Jadi kalau semata-mata sardun tarikhi, semata-mata antum membaca rentetan sejarah, itu tujuannya semata-mata mutola'ah, semata-mata mengetahui pokok-pokok firqah sebagai wacana. Kama yutola'u, sebagaimana dikaji, ditelaah, alal hawadits tarikhiyah, peristiwa-peristiwa bersejarah, wal waqa'i at-tarikhiyah as-sabiqah, waqa'i itu kejadian-kejadian bersejarah yang lampau. Bukan ini, bukan semata-mata ini. Beliau mengatakan setelah itu, wa innamal haditsu anil firq, dan sesungguhnya berbicara tentang firqah-firqah, lahu sya'nun a'zamu min dzalik, memiliki sesuatu perkara yang lebih besar daripada itu. Tujuannya lebih besar dari semata-mata tahu sejarah. Beliau membawakan tujuannya, ala wa huwal hadharu min syarri hadhil firq wa min muhdatsatiha. Ketahuilah, tujuan membicarakan firqa-firqa itu ialah satu, al-hadharu min syarri hadhil firq, mewaspadai kejelekan firqa-firqa ini, wa min muhdatsatiha, dan kejelekan penyimpangan-penyimpangannya, bid'ah-bid'ahnya. Waspada, antum waspadai. Yang kedua tujuannya, kata beliau, wal hadzu ala luzumi firqati ahli sunnati wal jamaah, dan anjuran untuk menetapi kelompok ahli sunnati wal jamaah. Dua ya, satu, mewaspadai kejelekan firqah dan penyimpangannya. Dua, sekaligus anjuran untuk menetapi ahlu sunnati wal jamaah. Ini, perhatikan barakallahu fikum, ini semacam kaidah mutaridah, semacam kaidah baku, faidah mutaridah, semacam faidah baku dalam semua hal. Tatkala kita membicarakan tentang kemaksiatan-kemaksiatan. Maksiat ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tujuannya satu, mewaspadai bahaya kemaksiatan tadi. Yang kedua, otomatis menganjurkan kita untuk mengamalkan amal-amal ketaatan lawan dari maksiat. Jadi paham? Kalau terkait dengan firqah, mewaspadai kejahatan firqah sekaligus anjuran untuk menetapi firqah ahlus sunnah. Membicarakan maksiat, tujuannya mewaspadai kemaksiatan sekaligus anjuran untuk mengamalkan ketaatan. Paham? Kita membicarakan yang namanya bid'ah, bid'ah, tujuannya mewaspadai bid'ah, bid'ah tadi sekaligus anjuran untuk menetapi sunnah lawannya, ya Pak. Kita membicarakan masalah kesyirikan, membongkar berbagai macam kesyirikan yang ada, tujuannya mewaspadai kesyirikan tadi sekaligus anjuran untuk bertauhid. Wahakadah. Kita membicarakan kekufuran-kekufuran, paham-paham kufur, tujuannya mewaspadai kekufuran tadi sekaligus anjuran untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu baku. Paham ya, Pak? Kita membicarakan kemungkaran-kemungkaran, tujuannya mewaspadai kemungkaran-kemungkaran tadi sekaligus anjuran untuk melaksanakan perkara ma'ruf lawannya. Bicara firqah, diwaspadai menetapi ahlu sunnah. Bicara bid'ah, diwaspadai menetapi lawannya sunnah. Bicara syirik, diwaspadai menetapi lawannya yaitu tauhid. Bicara kufur, diwaspadai sekaligus menetapi iman. Bicara maksiat, diwaspadai sekaligus anjuran untuk taat, demikian seterusnya. Itu namanya kaidah baku, faidah baku dalam perkara-perkara tadi. Dan ini khonum tina azakumullah, prinsip prinsip ahlussunnati wal jamaah dibangun di atas dua perkara ini. Ya, ini prinsip ahlussunnah dibangun di atas dua perkara. Mengetahui kejelekan untuk diwaspadai sekaligus menetapi kebaikan untuk diamalkan. Paham dong? Itu prinsip. Mengetahui bid'ah untuk diwaspadai, mengetahui sunnah untuk diamalkan, mengetahui syirik untuk diwaspadai, mengetahui tauhid untuk diamalkan. Harus dua. Ma'rifatul haqqi wa ma'rifatul batil. Mengetahui al-haq dan mengetahui al-batil. Nanti akan dibawakan dari mu'allif hafizahullahu ta'ala beberapa argumentasi yang membicarakan tentang masalah ini. Ini yang dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan ta'sil dan tahdzir. Paham? Ta'sil itu menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam, prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah. Ta'sil, diilmui, diamalkan. Ada tahdzir, memperingatkan dari berbagai macam kejelekan, penyimpangan, bid'ah dan segala macam, diwaspadai. Itu prinsip ta'sil wa tahdzir. Bahasa yang lain yang juga digunakan oleh para ulama unna dan yang banyak memunculkannya Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala dengan bahasa at-tarbiyah dan at-tasfiyah. Tarbiyah mendidik, mendidik diri pribadi umat di atas al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tasfiyah itu pembersihan, membersihkan akidah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya, membersihkan ibadah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya, membersihkan akhlak dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya, muamalah dan membersihkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Itu tasfiyah. Ada tarbiyah, ada tasfiyah. Ada al-wala, ada al-bara. Wala, loyalitas kepada al-haq dan al-haq, kepada sunnah, ahlu sunnah. Bara, kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Syirik, ahlu syirik. Kufur, ahlu kufur. Wahakata. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Barakallahu fikum. Khanafina azzakumullah. Sebagai tambahan penjelasan bagi antum terkait dengan dua prinsip ini, umumnya kaum muslimin mereka setuju, sepakat, menerima, tidak ada respon atau yang semisalnya terkait dengan prinsip amar ma'ruf, al-wala, ta'shil, tarbiyah, wahagat. Perkara-perkara yang sifatnya ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, tidak ada yang komplain. Antum menjelaskan tentang masalah keutamaan sholat, mantuk-mantuk. Antum jelaskan tentang keutamaan siam, zakat, haji, mantuk-mantuk. Antum jelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid, keutamaan sunnah, termasuk sunnah, mantuk-mantuk. Nah, terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya ma'rifatul haq, mengetahui al-haq, semuanya tidak ada komentar. Mantuk-mantuk umumnya. Kecuali orang-orang yang memang gak beres, merasa gerah dengan keterangan anda. Tapi ingat, ketika sudah berbicara tentang poin kedua, ma'rifatul batil, mengetahui perkara yang batil untuk diwaspadai, mengetahui perkara kufur, syirik, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, firqoh-firqoh, maksiat, dosa dan segala macamnya itu, antum ingkari, antum barok dan segala macamnya, di sini muncul yang namanya komplain sana, komplain sini, banyak pihak yang enggak sepakat dan enggak setuju dengan prinsip yang satu ini. Barakallahu fikum. Yang sepakat dan yang setuju hanya ahlus sunnati wal jamaah. Dan itu merupakan ciri-ciri seorang sunni salafi. Sunni salafi. Diriwayatkan dari Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Beliau ini seorang ahli hadis sekaligus seorang qari. Di dalam ilmu qiraah beliau dikenal dengan nama Syu'bah. Qiraah Syu'bah itu orangnya adalah beliau, Abu Bakar bin Ayyash. Beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Bakar, manis sunni?" "Ya Abu Bakar, manis sunni?" "Wahai Abu Bakar, siapakah orang sunni? Siapakah ahlu sunnah itu?" Beliau menjawab, "As-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa, as-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha." As-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Resapi ya ikhwan. Katanya beliau rahimahullah, seorang sunni itu seseorang apabila disinggung kebid'ahan-kebid'ahan ini, penyimpangan-penyimpangan ini, sekte-sekte sesat ini, dia tidak fanatik untuk membela satupun daripada. Seseorang sunni apabila disebutkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah ini, tidak ta'assub, tidak fanatik membela sesuatu pun daripadanya. Itu sunni. Dia ngerti. Memang yang namanya perkara mungkar diingkari, perkara bid'ah ditahdir, firqah-firqah yang sesat ditahdir, ngerti dia, sehingga tidak bakal komplain. Ada sunni, paham dong? Hah? Sehingga harus ada dua ini. Yang punya prinsip ini, ahlus sunnati wal jamaah. Di antara ciri-ciri orang yang orang yang jelek, bahkan disebutkan oleh sebagian masyayikhna termasuk ciri-ciri orang yang dikatakan pengaku salaf padahal bukan salafi, pengaku sunnah padahal bukan sunni. Seseorang yang selalu komplain ketika dibicarakan penyimpangan-penyimpangannya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan maslahatnya. Kalau orang ini punya pemahaman khawarij, nah, ketika dibicarakan tentang sekte khawarij begini, begini, begini, begini, gelisah dia. Wah, kayak tidak tenang di majelis. Wah, muncul pembelaan-pembelaannya. Ya kan mereka juga sosok pejuang, mereka kan juga seorang mujahidin, masa juga diterangkan sejauh itu, masa tidak punya kebaikan mereka ini, masa ada unsur pembelaan. Ini bukan sunni, ini bukan salafi, tapi ngaku salafi, ngaku sunni. Kalau Anda seorang sunni ya akhi, tidak bakal Anda komplain dengan pembahasan semacam ini. Yang kita bicarakan itu sekte sesat namanya khawarij. Ada apa Anda komplain? Katanya para ulama, komplainnya dia ini menunjukkan huwa minhum, dia termasuk dari khawarij tadi. Paham ya ikhwan? Kok melungu aja ini? Paham ini? Barakallahu fikum. Antum sedang membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi, tokoh Halabiyin sekarang ini, tokoh Ahlu Tamyi' sekarang ini, memuji Risalat Oman isinya adalah menyeru kepada Wahdatul Adyan, sinkretisme agama, menyeru kepada demokrasi dan segala macamnya, menyeru kepada kebebasan berpikir dan berpendapat. Kufur semuanya ini. Barakallahu fikum. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Antum sampaikan penjelasan para ulama, para masyayikh tentang penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Ada seorang yang kemudian kerat, mengkerat-mengkerat begitu, enggak gelisah segala macamnya, ada yang keluar dan segala macamnya, gak betah dengan majlis yang semacam ini. Barakallahu fiik, mulai dia komentar, ya itu ke muridnya Syekhul Albani, masa orang sekelas dia, siapa dia itu membicarakan muridnya Albani rahimahullah. Banyak ulama, ada sebagian ulama yang masih memuji Ali Hasan ini, katanya Syaikhul Muslim Al-Abbad memuji dia, belum mentahdir dia. Ada lagi syekh yang lainnya lagi yang menguji mentahdir dia. Masa kemudian dibicarakan siapa dia? Siapa Ali Hasan? Ini orang baru kemarin belajar di Yaman paling juga 4 tahun, belum lama. Kok kemudian membicarakan orang yang murid seniornya Syekh Albani rahimahullahu taala? Itu harus curiga. Si. Sunni atau bukan orang ini? Saya sunni, salafi asli. Loh. Para masyayikhna, para ulama'una yang tahu betul siapa dia, telah membongkar penyimpangan-penyimpangannya secara ilmiah. Secara ilmiah. Sebagian ulama yang kamu sebutkan tadi, mungkin dia punya pendapat demikian, itu ijtihadnya beliau, gak bisa kamu ikuti. Tersamarkan atas dia apa yang telah nampak bagi yang lain. Ada apa kamu kemudian komplain? Kita tidak sedang membicarakan Anda. Kita lagi membicarakan sosok, sosok menyimpang, bahkan dikatakan mubtadi umbal oleh sebagian syekhnya, syekh kita Ali Hasan, mubtadi umbal ya ikhwan, difonis sebagai seorang mubtadi yang sesat. Lagi membicarakan orang menyimpang seperti ini, kok ente yang gelisah? Ada apa ini? Anda harus tahu, ini rajulun su, ini orang jelek. bukan Sunni, bukan Salafi, walaupun dia mengaku. Ingat baik-baik ucapannya Abu Bakar bin Ayyash. As-Sunni idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Seorang Sunni itu apabila disebutkan, dibicarakan penyimpangan-penyimpangan ini, tidak ada ta'assub kepada sesuatu pun daripadanya. Hati-hati ya ikhwan, akan terbongkar siapa Sunni yang betul-betul Sunni, siapa orang yang hanya ngaku-ngaku sebagai Sunni Salafi dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Hayatum, khulasahnya apa ya ikhwan? Harus ada dua prinsip, ma'rifatul haq dan ma'rifatul batil. Mengetahui al-haq untuk kamu ilmui, kamu amalkan. Ma'rifatul batil untuk kamu waspadai. Paham ya? Harus dua. Satu tidak bisa. Harus dua. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, wa tarku ma 'alaihi al-firqatul mukhalifah. Meninggalkan apa-apa yang di atasnya firqah-firqah yang menyelisihi tadi. Meninggalkan penyimpangan-penyimpangan atau pemahaman-pemahaman firqah yang menyelisihi ini. La yahsulu afwan lil insan. Tidak akan mungkin tercapai begitu saja bagi seseorang insan. La yahsulu illa ba'da dirasah. Kamu bisa meninggalkan penyimpangan mereka, tidak mungkin tercapai. La yahsul, tidak mungkin tercapai. Illa ba'da dirasah, melainkan setelah kamu kaji firqah-firqah tadi. Kamu kaji penyimpangan-penyimpangannya. Kamu kaji pemahaman-pemahaman sesatnya. Kaji. Dan wa ma'rifati mal firqatun najiyah. Dan harus mengetahui pula apa itu firqatun najiyah. Berarti harus mengetahui dua ya. Yang pertama harus mengetahui sekte tadi. Misal khawarij. Siapa khawarij itu? Apa pemahaman mereka? Apa penyimpangan-penyimpangan mereka? Dari keterangannya para ulama tentunya. Terus kamu harus tahu bagaimana firqatun najiyah itu, bagaimana ahlussunnah itu. Di sini kamu akan tahu penyimpangan-penyimpangan khawarij. Ternyata khawarij itu punya pemahaman takfir berbeda dengan firqatun najiyah. Ternyata khawarij punya pemahaman khuruj aral hukam, memberontak penguasa, beda dengan ahlussunnah. Ternyata khawarij itu begini, begini, begini, lain dengan ahlussunnah. Sehingga antum tahu ba'da madza, ba'da dirasah. Setelah kamu pelajari, setelah kamu pelajari, dari situ akan tercapai sesatnya khawarij, benarnya al-firqatun najiyah. Paham ya ikhwan? Jadi enggak tiba-tiba ngerti begitu aja. Enggak. Belum mengatakan la yahsulu afwan, tidak tercapai begitu saja bagi seorang insan. Harus dikaji, harus belajar. Belum mengatakan setelah itu. Man hum ahlus sunnati wal jamaah. Harus dikaji, dipelajari, siapa itu ahlus sunnati wal jamaah. Alladzina yajibu ala al muslim ayyakuna ma'ahum. Ahlus sunnah yang mana wajib atas seorang muslim bersama dengan mereka, bersama dengan ahlus sunnah. Terus kamu tahu siapa ahlus sunnah itu. Wa manil firaqul mukhalifah. Siapa pula sekte-sekte yang menyelisihi, harus tahu. Wa ma madzahibuhum, apa madzhab mereka. Wa syubhatuhum, apa syubhat-syubhat mereka. Hatta yuhadzaru minha, hingga diwaspadai daripadanya. Nah, ini ucapan seorang alim besar pada masa ini. Barakallahu fikum. Allah, kalau ucapan semacam ini, khana bitin azakumullah, didengarkan oleh ahlu tamyiz, mereka semua akan mengatakan, wah itu berarti nyuruh santri sibuk dengan fitnah. Berarti nyuruh santri sibuk dengan masalah rudu, dengan bantahan-bantahan. Tidak menyuruh santri sibuk dengan ilmu. Kok nyuruh santri belajar firqoh-firqoh. Hati-hati. Itu ciri-cirinya ahlu tamyiz al-mumayyi'ah. Itu ciri-cirinya al-mukhadzilah. Orang-orang yang selalu menggembosi al-sunnati wal-jamaah. Hadza kalamnya Syekh Shalih Fauzan. Seseorang syekh yang selalu mereka bawa-bawa, yang selalu mereka kait-kaitkan, barakallahu fikum. Syekh Fauzan, Syekh Fauzan. Dikasih Syekh Rafi, enggak. Syekh Fauzan, Syekh Fauzan. Nih ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Baca baik-baik. Beliau menganjurkan kita semua kaum muslimin salafiyin untuk mengkaji ini semua. Kamu kaji siapa ahlu sunnah, kamu kaji siapa al-firqatun najiyah, taifah al-mansurah, salafiyin, siapa mereka, sifat-sifatnya, prinsip-prinsip mereka, usul sunnah, pahami. Tidak cukup sampai situ belum mengatakan. Kamu juga harus tahu, pelajari firqah-firqah yang menyimpang itu. Dan ingat, yang dipelajari bukan firqah-firqah yang masa lalu saja, juga mempelajari firqah-firqah yang ada di zaman sekarang ini. Tujuannya sama, liyuhadzara minha, untuk diwaspadai. Harus mengkaji sekte-sekte yang lagi besar di zaman sekarang ini. Khawarij lagi muncul taringnya. Kaji khawarij. Apa syubhatnya? Apa madhabnya? Apa akidahnya? Untuk kamu waspadai. Muncul Syiah, pelajari Syiah. Apa Syiah? Apa Rafidhah? Bagaimana akidah mereka? Bagaimana syubhat mereka? Untuk diwaspadai, dipelajari. Itu ya ikhwan, diambil dari buku-bukunya para ulama yang sudah mengkaji tentang mereka, sudah membantah syubhat mereka. Bukan antum lihat sendiri buku-bukunya mereka, tidak. Kembali kepada bukunya para ulama yang membantah mereka, namanya Kutubur Rudud, kitab-kitab bantahan-bantahan para ulama. Muncul fitnah kutbiyah, pengakum Syed Kutub. Pelajari apa kutbiyah itu, bagaimana pemahaman Syed Kutub itu, bagaimana syubhatnya, bagaimana bantahan ulama tentangnya. Untuk kamu waspada. Muncul lagi fitnah sururiyah. Pat kaji, apa itu sururiyah? Siapa tokohnya, bagaimana pemahamannya, mana yayasan dan segala. Rinci. Untuk kamu waspadai. Ingat, dikaji dari buku-bukunya para ulama dan bantahan-bantahan para ulama. Di zaman sekarang ini muncul pemahaman halabiyah, ruhailiyah. Antum jangan melongo saja, jangan diam saja. Masuk sibuk dengan fitnah, Ustaz. Loh, itu bukan dengan fitnah, itu sibuk mengkaji ilmu, mengkaji ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama yang membantah dan menerangkan tentang pemahaman dan manhaj ahlu tamyiz, halabiyah, ruhailiyah, dan yang bersama dengan dia. Kaji supaya kamu tahu dan mewaspadai gerakan mereka. Demikian seterusnya. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan itu fitnah, ngaji fitnah, bahas fitnah, sibuk fitnah. Tidak ada yang mengatakan demikian, cuma ahlu tamyiz al-mukhadzilah yang mengaku sebagai salafi. Ini ilmu. Kamu ini mengkaji untuk tahu ini fitnah, kamu hindari. Liyuhadzara minha. Ingat, liyuhadzara minha, untuk diwaspadai, barakallahu fikum. Maka harus kembali kepada Kutubur Rudud, kitab-kitab bantahan-bantahan para ulama yang membantah sekte-sekte tadi. Di sini, barakallahu fikum, kita bisa merasakan ahamiyatu Kutubur Rudud, pentingnya kitab-kitab bantahan yang ditulis oleh para ulama. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah menyatakan bahwasanya Kutubul Aqidah, kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama, mabniyatun ala kutubir rudud, itu dibangun di atas kitab-kitab bantahan para ulama. Di situ kamu akan tahu akidah ahlus sunnah. Dan siapa saja yang mengkaji usul ahlus sunnah, prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah, pasti akan diajari oleh para ulama dua perkara. Diajari usul sunnah, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah dan akan disampaikan oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama syubhat-syubhat yang menyelisihi dan bantahan-bantahannya. Itu otomatis dalam semua bab akidah. Dalam bab akidah. Antum bicara asma dan sifat akan dikaji kaidah-kaidah asma dan sifat menurut Ahlus Sunnah. Antum akan dikasih tahu yang menyimpang dalam kaidah ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Mumatsilah. Diterangkan pemahaman mereka, Jahmiyah demikian, sesat ini bantahannya, Mu'tazilah demikian, sesat ini bantahannya. Terus demikian. Itu pasti. Dalam semua prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Baru kau akan mantap mengetahui prinsipnya Ahlus Sunnah. Sebagian pihak menyetujui kalau terkait dengan sekte-sekte yang telah lalu. Jahmiyah, bas. Rafidhah, ya. Asy'ariyah, ya. Mu'tazilah, ya. Kullabiyah, ya. Filsafat, ya. Halabiyah. Oh, jangan. Bedanya apa ya? Tidak ada bedanya. Semuanya penyimpang. Kenapa dia bisa legowo jiwanya membahas penyimpangan-penyimpangan firqah yang lalu, sementara tidak legowo membahas penyimpangan firqah sekarang ini? Dikarenakan memang ada maslahat dia di firqah terakhir tadi. Bolo-bolo konco-konco ini semuanya terikat dengan pemahaman Halabiyah Ahlu Tamyi'i wa Takhdhil. Kalau kemudian dia bersikap dan mengkaji, mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya mereka ini, tak duwe bolo. Tidak punya kawan dia, tidak punya teman dia. Sebagiannya terjebak dalam urusan duniawiyah ma'isyah. Kalau saya sikapnya tegas, mau makan apa saya? Diusir sama mereka, disingkirkan sama mereka, mau makan apa saya? Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka meresapi baik-baik kalam Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, seolah-olah beliau menyampaikannya di tahun-tahun ini. Padahal beliau menyampaikan di tahun 21 tahun yang lalu. Belum ada fitnah Halabiyah, belum ada fitnah Ruhailiyah, belum ada fitnah Lutamyi'i wa Takhdhil, belum ada. Tapi kalamnya beliau seakan-akan membantah mereka semua yang anti dengan pembahasan-pembahasan semacam ini. Allahul musta'an. Nampaknya sudah masuk isyak dari tadi ya. Jadi gimana? Cukup? Mau lanjut Ustaz? Cukup? Ya, kok terserah saya, kok terserah saya cukup. Coba lanjut. Hah? Lanjut. Kalau begitu azan dulu, salat dulu. Nanti setelah diteruskan lagi insyaallah ta'ala ba'dal isya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.